Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar haji atau umrah. Hadis yang ke-224 cetakan ini. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-baiti illa ruknain al-yamaniyain. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, lam aran nabiyya, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu, mengusap min al-bait, bagian dari al-bait yaitu al-Ka'bah, illa ruknain al-yamaniyain, kecuali dua rukun Yamani. Demikian disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tentu hadis ini hadis yang sahih. Riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Pada riwayat ini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak melihat Nabi SAW mengusap kecuali dua rukun Yamani. Perlu diingat, kita telah sebut beberapa kali pada pertemuan sebelumnya tentang rukun yang bermakna pojok, ya, pojok-pojok Ka'bah. Ya, di sana ada empat. Di sini disebutkan rukun dua rukun Yamani. Maksud daripada dua rukun Yamani adalah rukun Yamani itu sendiri yaitu pojok yang sebelum Hajar Aswad. Kemudian rukun Hajar Aswad, pojok yang di situ terletak Hajar Aswad. Ya. Kemudian berikutnya yang berlawanan dengan dua pojok ini yaitu di sana ada rukun Syami yang mengarah ke wilayah Syam, kemudian rukun Iraqi yang mengarah ke arah Irak. Ya. Nah, ini pengenalan tentang pojok-pojok Ka'bah, ya, itu istilah-istilahnya seperti itu. Kemudian seperti yang dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW tidak pernah mengusap kecuali dua rukun Yamani, maksudnya rukun Yamani dan Hajar Aswad. Artinya ini bahwa kita dalam melakukan ibadah, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita melakukan tawaf, mana yang beliau usap mana yang tidak. Yang beliau usap, kita usap. Yang tidak, tidak kita usap. Ya. Kenapa melakukan seperti ini? Dalam arti mengikuti Nabi. Tidak boleh dengan akal pikiran kita. Karena agama ini bukan dengan akal pikiran kita. Agama ini adalah wahyu. Dan Nabi SAW melakukan ini berdasarkan agama Allah yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Makanya kata ulama, yang namanya ibadah, ibadah itu tauqifiyah. Artinya ibadah itu terhenti pada contoh yang ada. Enggak bisa dalam bab ibadah kita menciptakan suatu tata cara. Kalau urusan duniawi silakan, mau bikin sesuatu, menciptakan sesuatu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi dalam bab ibadah tidak ada ya ide seseorang dalam bab ibadah atau karya seseorang dalam bab ibadah, ciptaan seseorang dalam bab ibadah, tidak ada. Agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi kita lakukan, yang tidak, tidak kita lakukan. Tentu kita ingat pula riwayat yang sebelumnya, Umar radhiyallahu anhu sempat mengatakan apa? Ya, inni a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya saya tahu kamu adalah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena saya melihat Nabi Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan menciumnya. Ya. Nah, hikmah daripada mencium atau mengusap, kalau kita tahu, walhamdulillah. Kalau kita enggak tahu juga kita pasrah. Jelas, agama Allah ada hikmah-hikmahnya. Bisa kita mengerti atau tidak bisa atau belum bisa kita mengerti. Mencium Hajar Aswad telah disebutkan di antara hikmahnya bahwa nanti Hajar Aswad akan bersaksi bagi yang menciumnya dengan hak, dengan betul-betul iman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rukun Yamani kita mengusapnya tidak disebutkan dalam hadis yang yang ada. Wallahu alam, kalau ternyata ada suatu hadis yang sahih yang menyebutkan salah satu hikmahnya, ya kita akan mengimaninya tentunya. Tapi sebatas ini saya sendiri belum pernah membaca tentang bahwa mengusap rukun Yamani hikmahnya demikian dan demikian. Ya. Jadi ketika kita mengusap, kita bertolak karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Nabi itu sendiri merupakan suatu ibadah dan punya keutamaan, dan memang agama adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Asy-Syarih atau Syekh Abdullah Al-Bastam dalam Taisirul Alam, kalau kita melihat daripada bangunan Ka'bah, ya. Bangunan Ka'bah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ini terletak pada bangunan asal yang Nabiullah Ibrahim membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Ya. Jadi dua rukun ini memang sesuai dengan asal mulanya. Dan Hajar Aswad punya keutamaan yang lebih, di situ terletak Hajar Aswad. Jadi kalau rukun Yamani punya satu keutamaan sesuai dengan pondasi yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Rukun Hajar Aswad sesuai dengan pondasi yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, rukun Syami dan Iraki tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena sebetulnya itu bukan pojok. Pojoknya masih maju lagi mestinya. mestinya masih maju lagi, sehingga hijr yang setengah lingkaran itu di depan itu mestinya masuk ke Ka'bah. Jadi maju lagi kemudian baru di belok kanan, ya begitu. Sehingga di sini kalau melihat dari keadaan ini, mungkin bisa kita kaitkan sebagaimana diterangkan dalam syarah di sini. Rukun Yamani punya keutamaan satu, diusap saja. Rukun Hajar Aswad punya keutamaan dua, bukan hanya diusap, bahkan dicium. Ya. Dan diletakkan dahi di situ. Nah, ini mungkin saja itu salah satu daripada hikmah-hikmah. Namun tentunya itu semuanya kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas Nabi SAW melakukannya, maka kita lakukan. Ya. Kemudian di sini kita juga perlu ingat apa yang sebelumnya dijelaskan untuk rukun Hajar Aswad, bahwa disyaratkan mencium dan meletakkan dahi di atasnya kemudian selesai, ya kalau bisa, ya sambil mengucap Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, maka dengan mengusapkan tangan kita padanya dan kita mencium tangan kita. Kalau memungkinkan juga, bila tidak pakai tangan, pakai tongkat. Dulu Nabi pakai tongkat, ya. Kemudian mencium tongkatnya. Kalau ini semua tidak bisa, maka cukup mengisyaratkan dengan tangan, ya, bukan melambaikan, ya, tapi mengisyaratkan dengan tangan, ya, dan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, kemudian lewat tanpa mencium. Kalau ketika mengisyaratkan tidak ada cium tangan kita, tidak ada, isyarat saja Bismillah Allahu Akbar kemudian lewat, ya. Nah, begitu sampai putaran terakhir yang ketujuh juga seperti itu. Selesai putaran ketujuh sudah tidak lagi isyarat. Jadi isyarat itu di permulaan tawaf, ya. Di akhiran tidak. Makanya selesai ketujuh sudah lewat tanpa ada isyarat lagi. Begitu yang diterangkan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Tentang rukun Yamani sekarang. Rukun Yamani hanya di usap saja. Ya. Hanya seperti itu kemudian selesai. Tidak ada syariat yang lain, misalnya mencium rukun Yamani, tidak ada. Kalaupun bisa, tidak boleh. Oh, mumpung bisa, sepi misalnya. Ya, saya bisa menciumnya. Enggak disyariatkan. Disyariatkan cuma mengusapnya saja. Kalau tidak bisa, ya, ya sudah. Tidak ada misalnya dengan tongkat atau misalnya isyarat, tidak ada semua. Jadi untuk rukun Yamani hanya mengusap kemudian lewat. Tidak ada juga bacaan-bacaan tertentu. Ya. Tidak pula dibolehkan baik setelah rukun Yamani atau Hajar Aswad kita usap-usapkan ke tubuh kita. Oh, ini berkahnya. Ka'bah saya ngusap-usap kemudian ditularkan ke kita, ada sebagian ke bayinya yang sedang gendong bayi, ya, dan ya seperti itulah sebagian orang melakukannya. Itu tidak ada semuanya, ya. Kita bukan sedang seperti orang yang ngalap-ngalap berkah, itu tidak. Ini adalah agama yang terbangun di atas ittiba, mengikuti Nabi. Apa yang dilakukan kita lakukan, ya. Adapun dua rukun berikutnya tadi yang kita sebut Syami dan Iraqi, tidak ada tuntunan mengusap sama sekali. Kemudian di sini ada suatu pelajaran penting, ya, terkait dengan syariat ini. Terkait dengan syariat ini ada pelajaran penting dinukilkan oleh pensyarah atau yang menjelaskan hadis ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah. menukilkan dari Syekhul Islam, saya bacakan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa amma ruknul yamani fala yuqabbal 'ala sahih. Adapun rukun yamani maka tidak dicium menurut pendapat yang benar. Wa amma sa'iru jawanibil bait warruknan asyamiyan wa maqam Ibrahim fala yuqabbal wa la yatamassah bihi biittifaqil muslimin almuttabi'in bisunnah almutawatir 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seluruh sisi-sisi Al-Ka'bah, kemudian dua rukun yang lain, rukun Syami, maksudnya Syami dan Iraqi, wa maqam Ibrahim, juga maqam Ibrahim, fala yuqabbal, tidak disyaratkan untuk dicium, ya. Di sana ada maqam Ibrahim, ya, yang apa? Ada apa? Ditutupi besi kuningan, ada kacanya, kemudian di bawah situ ada maqam Ibrahim, ada batu yang dulu tempat berpijaknya beliau, ya. Nah, semua itu tidak ada syariat untuk dicium, wala yutamassah bihi atau diusap, tidak ada. Bittifaqil muslimin, ini dengan kesepakatan muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Ya. Sunnah Nabi yang mutawatir artinya yang banyak dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tempat-tempat itu hanya sudah dilewati saja, tidak ada tuntunan untuk apa? Untuk diusap atau dicium sama sekali. Ya. Wala tuqabbal al hujrah an-nabawiyah. Wattafaqu ala annahu la yutaqabbal al-hujrah an-nabawiyah. Juga disepakati oleh para pengikut sunnah Nabi yang betul-betul mengikuti kamar Nabi yang di Madinah ini, ya, juga tidak disyaratkan untuk dicium, wala yatamassah biha atau diusap-usap. Li'alla yudahi bait al-makhluk bi baitil khaliq, supaya tentunya tidak sama, dibedakan antara rumah makhluk dengan rumah milik Allah Azza wa Jal. Al-Ka'bah itu rumah milik Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Ya. Fa idza kana hadza fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini berlaku pada kuburan Nabi SAW, faghairu qabrihi aula, la yuqabbal wa la yustalam, maka selain kuburan Nabi lebih-lebih lagi tidak boleh dicium, tidak boleh diusap-usap. Ya. Nah, ini pelajaran penting dari syariat ini, ya. Sekarang tadi kita sebutkan tentang Ka'bah hanya dua yang disyaratkan untuk diusap atau di cium untuk hajar aswad, ya. Nah, rukun yang lain tidak. Padahal itu bagian daripada Ka'bah, bagian daripada Baitullah, makam Ibrahim, ya, juga. Dan begitu pula bagian-bagian lain daripada Ka'bah. Nah, ini saja yang itu tempat-tempat mulia, tidak ada syariat untuk diusap, ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Coba kita ambil pelajaran. Ya. Ternyata sebagian orang mengusap-usap apa? Tempat-tempat yang macam-macam. Termasuk ya kuburan Nabi. Ya. Ka'bah tidak diperlakukan begitu. Kuburan Nabi, ya, gimana diperlakukan seperti itu? Kalau kuburan Nabi tidak diperlakukan begitu, bagaimana dengan kuburan yang lain? Nah, jadi kalau begitu, tidak boleh kita dan muslimin semuanya, ya, melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan ini ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang, ya, mengusap-usap untuk nyari berkahnya. Ya. Dan memang banyak sekali ketidaktahuan orang-orang tentang syariat ini. Mungkin karena memang tidak tahu, mungkin karena ya sudah terkena syubhatnya, pemikiran yang salah. Dan saya pun dulu pernah melihat sendiri ada orang sampai ke makam Ibrahim langsung sujud di makam Ibrahim itu. Luar biasa ya kan? Bukan. Ada juga yang di Masjid Quba, ya. Masjid Quba ini bukan Masjid Nabawi, bukan Ka'bah, Masjid Quba. Ya, masjid bersejarah ya kan? Tapi bukan Masjid Nabawi, bukan Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Ya. Ternyata dia sampai di prasastinya, ya. Prasasti itu kalau sekarang kita kan dibangun tanggal sekian ya kan. Tapi dia melihat itu ngusap-ngusap. Ya kan? Bukan pegawai yang bersihkan, bukan. Dia memang ngusap-ngusap untuk semacam nyari berkahnya itu. Ya. Subhanallah. Yani luar biasa ya kondisi orang-orang yang ada datang ke sana, dan ini hal yang memprihatinkan. Dan ternyata bukan hanya di sana, di tempat-tempat lain, di kuburan-kuburan juga banyak kuburan orang yang dianggap mungkin wali, mungkin orang soleh, mungkin siapa lagi, diperlakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, perlu kita ingat lagi tadi penjelasan dari Syekhul Islam, ulama yang betul-betul mengikuti sunnah menyepakati bahwa kuburan Nabi saja enggak boleh diperlakukan begitu. Tidak ada syariatnya. Bagaimana dengan yang lain? Jelas tidak. Bagian daripada Ka'bah saja selain rukun Yamani dan Hajar Aswad juga tidak boleh diperlakukan begitu. Ya, tidak ada contohnya. Bagaimana dengan yang lain? Tentu lebih tidak ada lagi. Ya. Di sini juga diingatkan lagi oleh Syekh Al-Bassam, ada mumasyru'iyyat istilami ghairi ruknain al-yamaniyyin min arkanil Ka'bah wala ghairiha minal muqaddasat kama qam Ibrahim wa Jabal Ar-Rahmah. Nah, beliau menyinggung juga tidak boleh di tempat-tempat yang bersejarah ya atau punya kedudukan dalam agama ini, artinya punya sesuatu yang berbeda, tapi bukan untuk diperlakukan begitu. Misal juga kata beliau Jabal Rahmah fi Arafah. Ya, di Arafah ada gunung. Orang menyebutnya Jabal Rahmah, padahal sebagian menyebutnya itu sebetulnya namanya Jabal Arafah atau ada satu lagi nama yang lain yang disebutkan terkait gunung ini, bukan Jabal Rahmah. Tapi orang menyebutnya Jabal Rahmah. Nah, di sini juga banyak sekali orang-orang yang memperlakukan batu-batu di gunung itu dengan perlakuan seperti ini. Atau mungkin di tugu yang di atasnya itu ada tugu. Entah juga dulu sejarahnya gimana itu tugu, kok bisa di atas sana. Nah, banyak orang-orang yang memperlakukan tempat-tempat itu untuk cari berkahnya ya, dengan diusap-usap. Kemudian wal masyaril haram. Ya, masyaril haram, masjid juga di sana ada, masjid masyaril haram atau di Muzdalifah. Kemudian juga raudhah, ya, tempat-tempat di raudhah. Ya. Raudhah antara mimbar Nabi dulu dan rumahnya itu raudhah, ya sekarang ya mungkin enggak tahu mau diusap apanya itu, karpetnya mungkin atau atau tempat Qur'annya atau mana lagi. Nyatanya memang banyak yang seperti itu ya. Begitu pula disebutkan di sini Sakhrah Baitul Maqdis, yang di Baitul Maqdis batu yang di sana diagungkan juga oleh sebagian kelompok, dan tempat-tempat yang lainnya ya. Nanti ke kuburan Uhud di temboknya, kuburan Baqi di temboknya. Betul-betul luar biasa bab ini ya, orang-orang yang melanggar tuntunan syariat. Jadi kita harus betul-betul memahami masalah ini tidak dibenarkan. Dulu pernah ada kisah ya, Nabi dan para sahabat ketika melewati suatu pohon ya. Ketika mereka mau perang Hunain, kata sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, "Mararna bi sidratin." Kami melewati suatu pohon sidr, jadi pohon bidara yang ya mungkin agak besar begitu ya. Kemudian orang-orang musyrik itu menjadikan pohon itu sebagai tempat nyari berkah. Gimana itu? Mereka menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Ya, yu'alliquna aslihatahum. Menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Nah, untuk apa ya? Nyari berkah tadi, supaya ampuh. Ya, supaya kuat. Ya. Para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu mengatakan, "Kulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan bagi kami, untuk kami, dzatu anwat. Ya, pohon punya musyrikin itu diistilahkan dengan dzatu anwat. Artinya kalau diterjemahkan ya, pohon yang menjadi tempat gantungan, ya gantungan senjata-senjata itu untuk dicari berkahnya. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini belum begitu paham tentang masalah ini tentunya ya, sampai mereka minta, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat seperti mereka juga punya dzatu anwat." Ya. Jadi tujuannya ya tentunya tadi mengharapkan sesuatu, ya kan? Mengharapkan sesuatu. Maka ketika Nabi SAW mendengar permintaan itu, Nabi kaget. Nabi kaget. Langsung Nabi takbir, "Allahu Akbar." Ya. Terkejut Nabi, kok minta seperti itu? "Innaha sunan." Sungguh itu adalah tata cara mereka. Ya. Itu tata cara yang dilakukan oleh orang-orang itu. "Laqad qultum kama qala bani Israil li Musa." Kalian ini dengan minta seperti itu berarti seperti bani Israil ketika meminta kepada Nabi Musa. Apa permintaannya? "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Nabi Musa, buatkan bagi kami ilah, sesembahan. Seperti orang-orang itu juga punya sesembahan-sesembahan. Ya. "Innakum qaumun tajhalun." Kata Nabi Musa, kalian ini orang-orang yang enggak ngerti. Masa minta dibuatkan Tuhan? Ya, yang membuat itu siapa? Ya, kok Tuhan dibuat itu gimana sih? Ya. Mestinya kan Tuhan yang membuat kok. Tuhan dibuat itu gimana? Ya, kita bisa produksi dan bisa jual nanti kalau Tuhan dibuat. Ya. Maka Nabi SAW terkejut sekali dengan permintaan itu. Ya, dan Nabi SAW menyamakan permintaan ini seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang seperti itu. Berarti apa? Berarti meminta atau berarti mencari berkah dari sesuatu ya yang seperti dilakukan musyrikin ini, artinya apa? Menjadikan itu sebagai apa? Sesembahan berarti, ya kan? Yang diharapkan manfaatnya bisa memberi, mungkin kalau tadi anggapan orang-orang musyrikin, kesaktian, kekuatan, mungkin kekebalan dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu bagi muslimin yang bertauhid kepada Allah ya, tidak memintanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keselamatan, kita minta kekuatan dan seterusnya. Minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fabtagu 'indallahi rizqa. Carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengharap hal-hal seperti itu dari selain Allah dengan cara-cara seperti tadi, berarti secara tidak langsung, disadari atau tidak, ya, dia telah mengharap atau menjadikan hal-hal tadi seperti kedudukan Tuhan, ya, yang dimintai darinya keselamatan dan seterusnya. Makanya seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa yang seperti tadi disebutkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bab-bab ngalap berkah seperti ini masuk dalam bab kesyirikan, ya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan suatu keberkahan dari sesuatu kecuali kalau Allah menyebutkan itu ada berkahnya dan kita mengambil darinya, itu pun bukan benda itu yang memberi sesungguhnya, tapi Allah yang menciptakan badannya, kita ambil darinya. Ya, kalau tidak ada keterangan semacam itu dari Allah atau Rasulnya, maka tidak boleh. Contoh apa? Contoh misalnya air zam-zam. Ya. Air zam-zam telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata beliau, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan tujuan diminumnya. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma'u zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air zam-zam adalah obat bagi penyakit dan makanan yakni bagi rasa lapar. Ya. Sehingga ketika kita minum zam-zam mengharapkan keberkahan, bukan kita meyakini zam-zam yang memberi, tapi Allah yang memberi. Ya, Allah yang menjadikan air itu punya keistimewaan. Sehingga kita minum sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu. Dan arti daripada berkah itu semuanya adalah apa? Kebaikan, ya. Yang banyak dan yang langgeng, itu makna keberkahan. Nah, kalau sesuatu tidak disebutkan oleh syariat. Misalnya ada sebuah pohon tadi. Ya. Kita meyakini punya berkah. Dari mana? Beritanya dari mana? Punya berkahnya dari mana? Siapa yang memberitahu? Oh, tidak ada yang beritahu. Ya sudah, kita sebagai orang Islam yang tunduk kepada syariat Allah, yang gak bisa meyakini ini pohon punya berkah, sehingga saya mau mencari berkahnya. Gak bisa. Ya. Batu di suatu tempat. Oh, batu ini punya berkah. Saya mau usap-usap batunya, nanti saya usapkan ke tubuh saya. Dari mana taunya ini batu punya berkah? Tidak bisa. Ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh kita lakukan sama sekali, kecuali pada sesuatu yang memang diizinkan. Kita diberi informasi, pengetahuan dalam syariat, dan diizinkan melakukan hal tersebut. Ya, dan sekali lagi seperti tadi dalam contoh zam-zam, ya, bukan artinya dalam keyakinan kita zam-zamlah yang memberi kita manfaat, tidak. Ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah tetapkan pada air zam-zam dan kita mengharapkan, ya, Allah yang memberi. Ya, Allah yang memberi. Begitu. Ya. Jadi semoga ini bisa dipahami. Dan semoga kaum muslimin menyadari pula hal-hal seperti ini, ya, sehingga tidak melakukan hal-hal model cari-cari berkah seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang, kecuali pada sesuatu yang diizinkan oleh syariat dengan jelas, dengan cara yang diizinkan pula oleh syariat. Ya, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.